Ma, tahun depan kan aku selesai. Jadi aku mau kuliah. Aku maunya si kuliahnya di seberang. Boleh ya, Ma? Menurut Mama, mendingan kamu menikah. Lihat usiamu sekarang sudah 17 tahun. Mama mau menjodohkan kamu sama seorang. Gak mau, Mama. Saya gak mau menikah muda. Pokoknya saya mau kuliah. Bawa aku sedih.